Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Para pendengar RRI yang kami muliakan dan kami hormati, kembali kita bertemu di acara kita, acara penyujuk hati, untuk sama-sama kita mengkaji firman Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita akan mengkaji firman Allah di ayat ke-68 dari surah Al-Mu'minun yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afalam yadabbarul qawla am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahumul awwalin. Maka tidakkah mereka menghayati firman Allah, atau adakah telah datang kepada mereka apa yang tidak pernah datang kepada nenek moyang mereka terdahulu? Para pendengar rahimakumullah, dalam pertemuan kita terdahulu sudah para ustaz kita sudah menyampaikan bahwa salah satu hal yang kita lakukan, yang harusnya kita lakukan, jangan terlalu cepat mengejek sesuatu, tapi pahami sesuatu itu. Dari situlah nanti baru kemudian kita akan mengetahui secara jelas apakah yang kita tuding itu baik ataukah malah sebaliknya memang benar-benar jelek. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala kembali mengingatkan orang-orang yang kufur, afalam yadabbarul qaula. Ya, permasalahannya adalah ketika mereka menghina, mengejek, merendahkan Al-Quran, coba sebentar baca Al-Quran itu. Apa yang salah pada Al-Quran? Apa yang salah pada firman Allah Subhanahu wa taala? Ya, zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, petunjuk bukan untuk menyusahkan. Ya, bahwasanya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan alam tara annallaha yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi wattairu saffat. Ya, tidakkah engkau lihat bahwasanya bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan bahkan wattairu saffat, burung-burung juga memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya memuji Allah, dan apa yang salah di situ? Karena memang semuanya benar-benar melaksanakannya. Apa yang salah pada keterangan ayat Al-Qur'an ketika mengatakan hurimat 'alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla bihi lighairillah? Diharamkan kepada kamu bangkai, darah, dan daging babi. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan pengaturan di dalam kehidupan ini, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika ayyudinna 'alaihinna min jalabihinna. Katakan kepada istrimu wahai para nabi agar mereka itu memanjangkan tudung mereka sampai ke dada mereka. Apa yang salah di situ? Ketika Allah memberikan pengaturan di dalam kehidupan ini, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il alamina ayyudunina jala zalika ayyu'raf zalika adna ayyu'rafna wa la yu'zaina. Itu jauh lebih baik bagi kamu, ya, dan agar kamu tidak tersakiti. Tidak ada sesuatu yang salah di dalam Al-Quran. Dan kalau menelitinya, yadabbaru, ketika kita berusaha untuk membaca Al-Quran, menghayatinya dan memahaminya, maka kita akan sampai kepada kesimpulan subhanak, ya, benar wahai Tuhanku, maka na yambari lana annatakhiza min dunik, ya, tidak layak bagi kami sebenarnya untuk mengambil Tuhan selain dirimu. Ya, yang akan terlontar dari mulut kita adalah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Benar wahai Tuhanku, benar bahwa tidak ada ilmu kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami. Al-Qur'an adalah merupakan petunjuk, dan ketika kita mencoba untuk mentadaburkannya, maka kita akan merasakan begitu banyak sensasi yang begitu sangat indah, sensasi yang begitu mengembirakan, sensasi-sensasi karena kita akan mendapatkan ilmu pengetahuan, pengajaran, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu akan bermanfaat buat kita. Nah, bersama kita studio sudah ada para ustaz kita. Karena keberadaan kita di bulan Ramadan, maka kita harapkan masukan mereka bagaimana caranya kita berinteraksi dengan mentadabburkan Al-Qur'an di dalam bulan Ramadan ini. Silakan para ustaz. Alhamdulillah, di dalam ayat ini kita masih membincangkan tentang interaksi kita dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan sebuah pertanyaan dan bentuk istifham, pertanyaan kepada kita, afalam yadabbarul qaula am ja'ahum ma lam ya'ti aba'uhumul awwalin. Apakah mereka tidak menghayati firman Allah Subhanahu wa taala? Walaupun pada dasarnya dan pada prinsipnya ayat suci Al-Quran ini dan ini adalah taubih dan ajakan dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskannya kepada kaum kufar Quraisy. Tetapi ini juga sebenarnya ajakan bagi kita. Mereka pasti memahami dan memahami ayat suci Al-Qur'an. Afalam yadabbaru? Karena mereka pasti berpikir. Kenapa? Karena Al-Qur'an ini adalah bahasa mereka. Al-Qur'an ini adalah bahasa mereka, dan bahasa Al-Qur'an ini adalah bahasa Arab, dan mereka adalah di dalam sejarah dikenali sebagai orang yang fasahah, orang yang balaghah, dan orang yang mengetahui fasahah, orang yang mengetahui i'jaz Al-Qur'an juga. Ketinggian bahasa, mereka semua pasti paham dengan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Tetapi kenapa mereka berpaling dari ayat suci Al-Qur'an ini? Kenapa mereka berpaling dari ajakan-ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka berpaling dari kebaikan-kebaikan? Dan sebenarnya ini juga bisa kita analogikan dalam kehidupan dan di tengah kehidupan kita hari ini, bahwa kita semua juga memahami Al-Qur'an, dan wasilah untuk memahami Al-Qur'an pada era ini sangat banyak sekali. Khususnya misalnya pada bulan Ramadan ini saja, misalnya setiap malam ada pengajian-pengajian daripada asatizah. Kemudian setelah subuh ada pengajian-pengajian. Kemudian misalnya kalau bulan Ramadan ini juga ada biasanya i'tikaf misalnya. 10 hari terakhir misalnya. Itu adalah sarana kita untuk memahami ayat suci Al-Qur'an. Di samping sarana-sarana lain misalnya seperti sumber bacaan dari buku, dari internet, dan lain-lain. Jadi intinya adalah sebenarnya ajakan ini dan istifham ini, pertanyaan ini, kita tidak bisa lagi menjawabnya sebenarnya, karena kita sudah memahami Al-Quran ini, wasilahnya ada, sarananya ada, dan sarananya sangat mudah sekali. Jadi intinya adalah kita harus sering dan meningkatkan interaksi kita dengan Al-Quran, apalagi pada bulan Ramadan ini. Demikian, Ustaz. Ya, terima kasih. Saya tambahkan sedikit, ajaran Allah kepada umat manusia sudah setua Adam. Jadi apa yang dibawa Al-Quran ini bukanlah hal yang baru, karena untuk menyembah Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa sudah diperkenalkan sejak zaman Nabi Adam. Dan yang demikian tetap berlaku sepanjang sejarah. Nabi Hud, kemudian Nabi Nuh, kemudian datang Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim dengan kedua anaknya Ismail dan Ishak. Nabi Ishak memiliki anak yang bernama Nabi Ya'qub. Nabi Ya'qub memiliki anak Nabi Yusuf. Dan kemudian berkelanjutan Nabi Ismail akhirnya memiliki keturunan yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Ajaran Allah itu mengajak kepada kita untuk mengesakan Allah, dan itu universal sifatnya. Namun dia tidak pernah akan menjadi tua, walaupun sudah lama, tapi dia tidak pernah akan menjadi tua dan tidak pernah diperbaharui. Dari dulu sampai sekarang, sembahlah Allah, Tuhan yang Maha Esa, adalah ajaran universal. Maka Al-Quran yang datang pada kita saat ini, itulah intinya dan itulah pesan para Rasul semuanya. Maka apa yang membuat kita tidak mau mempercayai Al-Quran? Pertanyaan yang berlaku pada zaman Nabi Muhammad, pertanyaan itu juga yang akan berlaku kepada kita hingga hari kiamat kelak. Ya, terima kasih Ustaz Jenal, terima kasih Ustaz Rizal. Para pendengar rahimakumullah, banyak sekali masukan yang kita terima, secara khusus keberadaan kita pada saat sekarang ini memasuki bulan Ramadan, maka kita harus mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya. Cobalah di bulan Ramadan ini untuk menjadi orang-orang yang bisa merasakan keindahan Al-Qur'an dengan cara membacanya. Begitu indah yang kita baca ayat-ayatnya, begitu indah suara-suara yang membacakan Al-Qur'an. Cobalah bagaimana di dalam bulan Ramadan ini kita mampu berinteraksi dengan Al-Qur'an secara lebih maksimal lagi. Cobalah hari-hari kita isi dengan membaca Al-Qur'an. Cobalah hari-hari kita isi di bulan Ramadan secara khusus dengan cara mengkaji Al-Quran secara lebih dalam, dan untuk tetap mengikuti kajian kita di acara Penyujuk Hati ini, karena akan tetap ditampilkan selama bulan Ramadan ketika selesai salat subuh. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bersama kebersamaan kita secara khusus di bulan Ramadan ini dengan mengkaji Al-Quran dapat memberikan banyak masukan kepada kita, banyak memberikan kita kesempatan untuk menjadi orang-orang yang semakin lebih intens berinteraksi dengan Al-Quran, dan yang lebih penting daripada itu, bagaimana kita bisa memahami dan mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Kami ucapkan terima kasih kepada asatidz kita, dan insya Allah kita bertemu lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.